بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخوتي الكرام Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita telah membaca dan menjelaskan hadis yang pertama dari kumpulan beberapa hadis terkait aqidah dan manhaj, di mana dalam hadis yang pertama tersebut ada sekian faedah yang bisa kita petik darinya. Sebagiannya telah kita sebutkan, dan di sana ada beberapa faedah yang lain sebagaimana diterangkan oleh penulis dari risalah ini, yaitu Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau menyatakan ma yustafadu minal hadis, bisa diambil faedah dari hadis yang pertama, yaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang pertama anna tauhid huwa asasul Islam, bahwa tauhid merupakan pondasi dari dinul Islam, dan tauhid merupakan pondasi di dalam membangun amalan-amalan di dalam Islam. Kemudian faedah yang berikutnya, anna ahammal arkan ba'da tauhid huwa iqamatus shalah, rukun yang terpenting setelah at-tauhid yaitu menegakkan salat. Kemudian yang berikutnya, annal imam huwa alladhi yatawalla qabdhu az-zakati wa sarfuha imma binafsihi au binaibih au naibihi, bahwa imam, yaitu penguasa, pemimpin tertinggi, dialah yang berwewenang untuk mengambil harta zakat dan menyalurkannya, apakah dia sendiri yang melakukannya atau melalui wakilnya. Kemudian dari hadis ini pula, fihi tanbih ala tahzir min jami' anwa'iz zulmi, ada peringatan dan ancaman dari semua bentuk kezoliman, termasuk kezoliman dalam harta, yaitu dalam proses pengambilan zakatul mal, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis ini, wa iyyaka wa karaim amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dengan harta-harta primadona, harta istimewa yang amat disayangi oleh pemiliknya. Jangan kalian mengambilnya sebagai harta zakat. Namun ambillah yang pertengahan dari harta-harta tersebut. Karena ketika mengambil harta yang terbaik, harta kebanggaannya, kesenangannya, ini adalah perbuatan kezaliman. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang terzalimi tidak ada hijabnya antara doa tersebut dengan Allah tabaraka wa taala, yang maknanya Allah mengabulkan doa tersebut. Maka berhati-hati dari perbuatan zalim dengan berbagai jenisnya dan bentuknya. Kemudian fihi ay yabda ad-da'i bil ahammi fal aham. Faedah yang lain bahwa seorang dai hendaknya di dalam dakwanya memulai dari hal-hal yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya. Artinya di dalam dakwah hendaknya dilakukan secara bertahap, secara bertahap dengan memperhatikan permasalahan yang terpenting, yaitu permasalahan akidah, ilmu terkait dengan tauhid wal akidah. Itulah yang terpenting untuk menjadi prioritas, untuk senantiasa diingatkan dan disampaikan kepada kaum muslimin. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Fayaqulu al-imam al-mujahid Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, al-hadithu al-thani fadlu aqidati tauhid. Hadis yang kedua tentang keutamaan aqidah tauhid. Aqidah at-tauhid, jadi aqidah yang lurus, yang benar. Aqidah terkait dengan tauhidillah, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala hafizahullah an Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal, rawahu al Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Hadis yang kedua datang dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Ubadah ibn Samit al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia pernah mengikuti dua bai'at, yaitu bai'atul Aqabah yang pertama dan bai'atul Aqabah yang kedua, dan beliau ikut serta dalam berbagai jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepeninggal An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana mualliman lil Quran, beliau adalah seorang pengajar Al-Quran, seorang qari Quran yang pandai membaca Al-Quran dan mengerti serta memahami hukum-hukum terkait dengan Al-Quran dan juga makna dan tafsiran dari ayat-ayat Al-Quran. Beliau muallim Al-Quran di kota Madinah, kemudian diutus ke negeri Asy-Syam, ke Syam, mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Dan beliau meninggal di daerah Syam, yaitu di Baitul Maqdis di Palestine radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata sahabat Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi, barang siapa yang bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar hamba Allah dan utusannya, hamba Allah dan utusan Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia bersaksi pula bahwa Isa ibnu Maryam adalah juga seorang hamba Allah dan juga rasulnya, utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa adalah kalimat Allah. Apa maksud kalimat Allah? Yani Allah menciptakan Isa dengan kalimatnya, ini maknanya. Dan Isa diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan kalimatnya, yaitu kalimat kun, yaitu dengan kalimat kun fayakunu Isa, maka jadilah Isa, hiduplah Isa. Karena penciptaan Isa sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quranil Karim, sebagaimana Allah menciptakan Adam, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Nabi Adam alaihi salam, Allah ciptakan dia dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah. Demikian Allah menciptakan Isa alaihi salam. Beliau terlahir dari seorang ibu, ya, seorang wanita yang tidak atau belum bersuami, tidak memiliki suami. Namun itu semuanya dengan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala dan kehendaknya yang mutlak. Maka Isa diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimatnya, yaitu kalimat kun. Maka hiduplah Isa, jadilah Isa. Ini makna kalimat, lafaz wa kalimatuhu. Alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan kalimat tersebut kepada Maryam, yakni ke dalam rahimnya Maryam alaihassalam. Wa ruhun minhu, dan Isa adalah ruh, salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Isa adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Bukan maknanya Isa itu bagian dari Allah sebagaimana yang diyakini oleh kaum Nasara dalam akidah trinitas mereka, bahwa Isa itu roh kudus kata mereka, yaitu rohnya, ruh dari Allah, bagian dari Allah. Mereka menyatakan demikian, ya, bagian dari Allah. Karena kalau kita terjemahkan secara letterlet, waruhun minhu, ruh dari Allah, ruh dari Allah. Nah, tapi maknanya bukan demikian, yaitu maknanya Isa adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan, yang berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala, bukan bagian dari Allah. Karena sungguh tidak ada satupun makhluk yang merupakan itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagian dari Allah yang berupa makhluk. Tidak ada makhluk yang bersama Allah yang merupakan bagian dari zat Allah tabaraka wa taala. Wallahu jalla wa ala, Allah adalah zat yang maha satu, yang maha tunggal. Allah berdiri sendiri, Allah al-Qayyum, yang maha tegak dengan dirinya. Tidak ada yang membantu atau menyokong atau menguatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk dari sisi Allah. Nama dan sifat-sifat Allah itu adalah bagian dari Allah, bukan makhluk. Demikian. Wal jannata haqqun, dan siapa yang bersaksi bahwa surga itu hak, ini benar adanya. Demikian pula neraka, benar adanya. Adkhalahu Allahul jannata, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan tingkat amalannya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Sehingga hadis ini hadis yang sahih, tidak ada keraguan padanya. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang keutamaan seorang muslim, seorang mukmin yang bersyahadat, bersaksi dengan beberapa persaksian di sini. Yang pertama, bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, ini syahadat yang tertinggi, bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah. Kemudian syahadah anna muhammadan rasulullah. Tentunya asyhadah tidak hanya sekadar pelafatan di lisan, tidak hanya sekadar diucapkan di lisan, berzikir dengannya, tidak. Tapi asyhadah itu meliputi beberapa hal. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, asyhadah la budda fiha, mau atau harus ada pada syahadah tiga hal. Harus ada pada syahadah tiga hal, yaitu al-ilmu wal yaqin wa at-talaffuz. Syahadah harus dibangun dengan ilmu. Harus dibangun dengan ilmu. Yang namanya persaksian itu harus dengan ilmu, sehingga benar persaksiannya dan bisa diterima ketika bersyahadat dengan ilmu, atas dasar ilmu, bukan kejahilan, bukan dugaan, bukan sekadar ikut-ikutan, akan tetapi memang dia bersyahadat di atas ilmu. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berilmu tentang la ilaha illallah, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Berilmulah tentang la ilaha illallah. Dan alhamdulillah pada hadis yang pertama sedikit kita terangkan tentang hal-hal yang terkait dengan syahadah la ilaha illallah, maknanya, rukunnya, syarat-syaratnya. Dan juga yang penting untuk kita ketahui terkait dengan la ilaha illallah adalah penyempurna dari la ilaha illallah, yaitu al-amalus salih. Amal salih, amal kebajikan, amal ketaatan, ini yang akan menyempurnakan la ilaha illallah, dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin, harus yakin dengan la ilaha illallah. Ketika seorang bersyahadat harus di atas keyakinan. Yang namanya syahadat harus yakin, bukan dalam keadaan ragu. Seorang misalnya dipanggil menjadi saksi atas sebuah peristiwa kejadian, dia harus yakin. Nah, enggak ragu, yakin. Iya, saya lihat ya, peristiwanya demikian dan demikian, yakin dia. Dan di atas ilmu, karena memang dia tahu, dia lihat. Di atas ilmu dan yakin. Benar-benar yakin, bukan ragu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan melafadzkan La ilaha illallah. Dalam hadis Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku sebuah ucapan, perkataan dalam Islam ini yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun selain darimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ucapkan saya beriman kepada Allah, lalu istiqamalah kamu di atasnya. Penting untuk kita mengucapkan kalimatul iman, dan kalimat iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Syahada yang tertinggi. Sehingga butuh diucapkan, dilafadzkan la ilaha illallah. Kemudian bersyahadat dengan syahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah, bukan dia hamba Allah dan manusia biasa, bukan malaika, bukan jin, tapi dia manusia dari kalangan bashar. Dan dia adalah hamba Allah yang tidak pantas untuk diibadahi, yang tidak pantas diberikan kepadanya hakul rububiyah fadlan an hakil uluhiyah. Tidak pantas diberikan hak rububiyah di dalam penciptaan, kepemilikan, pengaturan, pemberian rizki dan seterusnya dari rububiyah Allah. Nabi tidak pantas dan tidak mampu melakukan hal tersebut. Nabi tidak bisa memberikan rizki kepada seorang hamba pun. Nabi tidak bisa menolak madarat, memberikan manfaat kepada seorang pun. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ma'syara Quraisy dan juga karib kerabatnya yang menyatakan ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya ma'syara Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, hendaklah kalian selamatkan diri-diri kalian, aku tidak mampu menolong kalian nanti di hadapan Allah. Wa ya Abbas Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib, ishtaru anfusakum la tughni anka minallahi syai'a, dan seterusnya. Nabi menyampaikan kepada mereka bahwasanya beliau manusia biasa yang lemah, tidak mampu memberikan manfaat dan menolak madarat kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa bashar. Ini adalah keyakinan kaum mukminin, keyakinan yang benar, akidah yang lurus, bahwa Nabi adalah hamba yang tidak boleh diibadahi, tidak boleh ditujukan kepadanya satu jenis doa atau satu jenis ibadah kepadanya. Kemudian beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allah jalla wa ala memilih beliau sebagai rasulnya, sebagai utusannya untuk mengemban sebuah misi yang agung, yaitu misi da'watu ilallah, da'watu tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan berbagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau adalah utusan Allah, sehingga tidak boleh untuk direndahkan dan didustakan kerasulannya. Wa na'isa abdullahi wa rasuluh. Kemudian persaksian yang berikutnya, bersaksi bahwasanya Isa alaihi salam nabiyun min anbiya'illah, salah satu nabi dari nabi-nabi Allah, salah satu rasul dari rasul-rasul utusan Allah. Beliau juga adalah hamba Allah. Ya. Ini sebagai bantahan kepada mereka kaum Nasara dan orang-orang yang sejalan dengan kaum Nasara yang berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengangkat Isa ke derajat uluhiyah, menjadikan Isa sebagai ilah ghairullah, Tuhan selain Allah. Maka ini adalah batil. Fa Isa alaihi salam adalah hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah, yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain beliau juga adalah Rasulullah, utusan Allah. Beliau adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Sudah kita jelaskan makna ini. Ini adalah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Isa, yaitu Allah ciptakan beliau langsung dengan tangannya dan dengan kalimatnya, yaitu kalimat kun. Maka hiduplah Isa alaihi salam. Wa ruhun minhu wal jannata haqqun. Kemudian persaksian yang berikutnya, bersaksi bahwa surga itu hak. Artinya dia meyakini dan mengimani serta bersaksi bahwasanya surga itu ada. Surga ada. Di mana? Di yaumul akhir, surga tersebut. Apa itu surga? Surga adalah sebuah tempat yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada tara. Kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Itu surga. Dan Allah siapkan hanya khusus bagi al-muttaqin wal-mu'minin saja. Tidak kepada al-kafirin. Tidak kepada al-munafiqin. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah menyatakan dalam kitabnya Al-Quranil Karim bahwasanya inna allaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan orang-orang kafir dan kaum munafiqin, yaitu munafiq nifaq i'tiqadi. Munafiq nifaq i'tiqadi, kenifakan yang ada dalam kalbu, membenci Islam, menyimpan kekufuran dalam hati, menyimpan kebencian-kebencian kepada Islam dan syariat Islam, kepada kaum muslimin. Maka mereka semuanya Allah kumpulkan di dalam jahannam, kekal di dalamnya. Sehingga keyakinan umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin, bahwa surga itu hanya khusus bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Beriman di sini juga termasuk orang-orang yang beriman dari kalangan usatil mu'minin al-muwahhidin, dari kalangan pelaku dosa-dosa besar dari kaum mu'minin. Ini juga akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa mereka para pelaku dosa-dosa besar, selama mereka tidak menghalalkan dosa tersebut, maka masih tergolong mukminin. Mereka dikatakan sebagai mukminin, yaitu mukminin naqisul iman, kaum mukminin yang kurang imannya. Ya. Dan sangat rawan tentunya keadaan mereka ini. Namun kita menyatakan, Ahlus Sunnah menyatakan bahwasanya mereka sebagai mukminin, sehingga tempat mereka adalah al-jannah, walaupun nanti setelah diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, jika Allah berkehendak untuk mengazab mereka. Namun jika Allah berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa mereka, memaafkan mereka, maka mereka akan dimaafkan dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Kok bisa demikian? Enam. Itu kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itulah keadilan Allah jalla wa ala. Dan itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang amat luas. Allah merahmati hamba-hambanya. Dalam hadis bitaqah yang ma'ruf, hadis kartu yang terkenal, ketika seorang hamba datang menghadap Allah membawa dosa yang begitu banyak. Dalam 99 catatan dosa, 99 lembar catatan dosa. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Artinya banyak sekali dosa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya ingin merahmati hamba ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan kunci keselamatan. Ternyata hamba ini walaupun dia bergeliman dengan dosa-dosa besar, dia bergeliman dengan berbagai bentuk kemaksiatan yang tentunya bagi kita ya suatu yang rendah dan menakutkan ketika kita melihat seorang tenggelam dalam dosa ya, tiap hari enggak sholat, duduk ya, berjudi dan seterusnya, melakukan kemaksiatan. Takut kita. Namun selama hamba tersebut tidak melakukan kesyirikan, tentunya dengan fadl minallah, Allah menyelamatkan dia dari dosa yang amat besar, yaitu asyirku billah, maka nanti di yaumil qiyamah dia diselamatkan oleh Allah jalla wa ala. Dia akan selamat. Maka dalam hadis bitaqah tersebut, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hamba ini karena kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, sehingga dia selamat. Maka mereka-mereka yang bergelimang di dalam dosa, senantiasa melakukan dosa-dosa besar namun masih beriman, maka mereka juga termasuk ahlul jannah. Adapun al-kuffar, orang-orang kafir, wal musyrikun, kaum musyrikin, maka mereka diharamkan jannah, diharamkan bagi mereka surga. Demikian pula keyakinan tentang an-nar, syahadat tentang an-nar, bahwasanya neraka itu hakun, juga neraka yang telah Allah siapkan di yaumil akhir, telah Allah persiapkan neraka tersebut sebagaimana Allah telah persiapkan surga. Dan dua ini adalah makhluk Allah. Neraka dan surga adalah dua makhluk ciptaan Allah. Allah ciptakan keduanya untuk kekekalan. Dan Allah ciptakan masing-masingnya penghuni dari tempat tersebut. Neraka Allah siapkan bagi al-kafirin wal-munafiqin, mereka yang akan kekal tinggal di dalam neraka selama-lamanya. Siapa yang berkeyakinan dan bersyahadat, bersaksi dengan persaksian ini, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, kemudian bersaksi dengan surga dan neraka bahwa surga itu benar adanya, Allah telah siapkan dan penghuninya juga demikian, telah Allah tetapkan. Demikian pula neraka, Allah telah ciptakan dan persiapkan, dan juga Allah telah tetapkan penghuninya. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa masing-masing kalian telah ditetapkan tempat duduknya, tempat tinggalnya di dalam surga atau neraka. Maka balasan yang Allah berikan kepada orang yang bersaksi dan berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini, kata Nabi SAW, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Kenapa sesuai dengan kadar amalannya? Karena al-jannatu darajat, karena surga itu bertingkat-tingkat, yang paling tinggi dan paling tinggi dan posisinya paling tengah adalah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus itu jannah yang paling tinggi dan paling tengah. Posisinya paling tengah. Itu Jannatul Al-Firdaus. Naam. Maka seorang akan masuk ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Bihasa bi'amalihi, sesuai dengan amalannya. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tentunya balasan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah balasan yang amat sangat besar, yaitu dukhul al-jannah. Ya, dukhul jannah. Namun terkadang atau seringnya kita mendapati banyak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita, ketika mendengar hadis-hadis atau ayat yang di mana Allah menjanjikan surga kepada pelaku amalan tertentu, yang melakukan amalan ini dan itu Allah janjikan dengan surga, Allah akan masukkan ke dalam surga, sepertinya biasa-biasa saja. Ya, tidak ada pengaruh sama sekali dalam jiwanya untuk menggerakkan dirinya, menggerakkan jiwanya untuk segera beramal, berlomba-lomba di dalam amal saleh, fastabiqul khairat, untuk masuk ke dalam surga. Ya, beda halnya kalau fadilahnya ya akan menghilangkan ya kefakiran, akan mendatangkan rizki, ya akan melanggengkan hubungannya dengan istrinya, akan ini dan akan itu. Wah, senang sekali ini dijaga nih. Ya, diperhatikan betul ini. Ini diamalkan ini. Ini luar biasa ini. Tapi giliran surga, biasa-biasa saja. Datar. Gak terpengaruh untuk dia bagaimana mengamalkan amalan tersebut untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini mungkin yang ada pada mayoritas kita di zaman ini, kaum muslimin. Berbeda dengan keadaan para sahabah ketika mendengar surga, kata surga, jannah, itu benar-benar menyengat mereka. Ya. Ya, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa kepada mereka. Dan banyak dalil hadis yang menunjukkan tentang hal ini, bagaimana mereka rela mengorbankan apa saja untuk mendapatkan surga. Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam hadis ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan surga, keutamaan jihad, yaitu balasan jihad dengan surga, maka dia langsung ya membuktikan itu. Dia langsung melemparkan kurma yang sedang dia pegang dan menyatakan, kalau saya memakan kurma ini sungguh sangat lama waktunya untuk mengantarkan aku ke dalam ke surga. Langsung maju berperang dan mati syahid. Luar biasa. Nah, bukan hanya kaum pria dari kalangan sahabat yang mereka benar-benar sangat kokoh imannya, memiliki cita-cita yang tinggi untuk masuk ke dalam surga, namun juga para nisa, kaum wanitanya juga demikian. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika terjadi wabah al-humma, panas, penyakit panas menyerang, menyelimuti kota Madinah sehingga banyak yang terkena penyakit ini, wabah humma ini. Maka Nabi SAW mendatangi masing-masing rumah dari kaum Ansar, lalu mendoakan mereka semuanya. Doakan mereka. Ketika Nabi SAW beranjak pergi, tiba-tiba seorang wanita Ansar menyusul Nabi dan menyatakan, aku ini adalah anak dari Fulan bin Fulan dari kaum Ansar. Tolong doakan aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan, jika kamu mau, maka aku akan doakan kamu sehingga kamu sembuh. Namun jika kamu bersabar atas penyakit ini, maka balasan bagimu adalah surga. Maka wanita tadi menyatakan, kalau begitu aku akan bersabar saja, karena aku tidak mau menjadikan surga itu sebagai taruhan bagiku. Dalam riwayat yang lain disebutkan salah seorang wanita yang terkena penyakit ayan, ya, epilepsi, yang dia menyatakan, ketika aku jatuh maka sering tersingkap auratku. Tersingkap auratku. Maka dia meminta Nabi SAW untuk mendoakan kesembuhan baginya. Namun Nabi SAW menyatakan, jika kamu mau aku akan doakan, namun jika kamu mau bersabar bagimu surga, maka dia pun mau bersabar atas itu semuanya. Luar biasa. Nah, sudah waktunya ya. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.